Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kita ingin memberikan catatan dan penjelasan tambahan berkaitan dengan masalah ziarah kubur untuk perempuan, namun nampaknya kita selesaikan dulu masail. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala fihi masail, kandungan dalil-dalil yang ada di bab ini. Yang pertama, tafsir atau penjelasan tentang pengertian awthan. Di syarahnya, awthan adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah, baik berbentuk patung, kubur atau lainnya. Kemudian penjelasan tentang pengertian ibadah. Ibadah adalah tadallul, menghinakan diri, wal khudu' dan kepatuhan atau ketundukan lil ma'bud, kepada yang disembah, khaufan karena merasa takut padanya, berharap, cinta dan memuliakan. Mengingat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ja'al qabri wathanan yu'badu. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Kemudian yang ketiga, annahusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah minta perlindungan kecuali hal tersebut adalah sesuatu yang yukhafu wuku'uhu, dikhawatirkan terjadi. Ya, ini ada pada doa Nabi, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'badu. Kemudian yang keempat, qarnuhu bihadza ittakhadha quburul anbiya'i masajida. Kemudian Nabi menggandengkan hal ini dengan menjadikan kubur sebagai tempat ibadah, yaitu lanjutannya hadis, istadda ghadaballah ala qaumin ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Kemudian yang kelima, dzikru syiddatil ghadab minallah. Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat sangat marah. Ya, disebutkannya istilah atau ungkapan siddatul ghadab, marah yang besar untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Makin diambil dari sabda Nabi, ishtadda ghadabullah. Dalam kalimat ini terdapat itsbatul ghadab minallahi haqiqatan, menetapkan adanya sifat marah pada Allah dengan makna yang hakiki. Akan tapi marah untuk Allah adalah sebagaimana sifat-sifat perbuatan Allah yang lain, alatin na'rif makna, yang kita mengetahui maknanya namun kita tidak mengetahui bentuknya. Kemudian hadis ini, istadda ghadabullah, dalil kalau marahnya Allah itu yatafawat, bertingkat-tingkat. Ada yang marah biasa dan ada yang sangat marah. Dalil yang lain yang menunjukkan kalau marah Allah itu kadarnya bertingkat-tingkat adalah hadis yang sahih tentang syafaat uzma. Inna rabbi ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab mithlahu qablahu wala ba'dahu. Sunnya pada hari ini, Tuhanku, kata para nabi, kata Adam dan yang lainnya, marah dengan kadar marah yang belum pernah semasa itu sebelumnya dan setelahnya. Kemudian yang keenam, wahiya min ahamiha, dan ini adalah faedah yang termasuk paling penting, mengetahui bentuk ibadah kepada Lata. Yang Lata adalah min akbaril awthan, di antara bentuk berhala yang paling besar. Ini diambil dari kutipan yang lewat yang ada di bab ini, fama tafa'a qafu ala qabrihi, i'tikaf di kuburnya. Maka bentuk ibadah yang dilakukan oleh orang jahiliyah kepada Lata adalah dengan i'tikaf di samping kubur Lata. Kemudian yang ketujuh adalah mengetahui bahasanya Lata adalah kubur orang yang saleh. Ini diambil dari kana yalutu lahum sawiq. Lata adalah orang yang membuat sawiq, makanan sawiq untuk lil hujat nu para jamaah haji. Dan dia adalah seorang yang mu'adzamun indahum, dimuliakan. Dan pada biasa dan umumnya la yakunu mu'adzaman, tidaklah seorang itu diagung-agungkan ila sahibat dinin, kecuali orang yang orang yang dianggap memiliki kualitas agama yang bagus. Kemudian yang kedelapan, anau bahasanya lata adalah nama pemilik penghuni kubur. Dan disebutkan di sini makna dari penamaan tersebut. Kenapa dia disebut lata? Yaitu karena dia yalutus sawiqa, karena membuat makanan sawiq. Kemudian di bab ini terdapat hadis yang menunjukkan kalau Nabi melaknat zawaratil kubur. Itu Nabi SAW. Dan di sini penulis atau penulis matan kitabut tauhid mengutip lafaz zawaratil kubur muraatan li lafzil akhar, dan ini menimbang lafaz yang lain. Karena kalau redaksi ayatnya, redaksi hadis yang dikutip di sini zairatil kubur, maka sedangkan di masail yang beliau sebut zawaratil kubur menimbang lafaz yang lain. Dan laknat Nabi kepada orang yang memberikan lampu pada kubur, diambil dari hadis wal muttakhidina 'alaiha al masajida wasuruja. Dan ada kandungan yang penting yang tidak disebutkan di masail, yaitu bahasanya sikap berlebihan terhadap kubur orang saleh telah mengubah dan menjadikan kubur tersebut sebagai berhala sebagaimana di kubur Lata. Wahadi min ahamil wasail, dan ghulu dan sikap berlebihan terhadap kubur orang saleh adalah termasuk sarana penting terjadinya kemusyrikan. Kandungan ini tidak disebutkan oleh penulis, boleh jadi karena beliau merasa cukup dengan judul bab bitarjamah an hadil masalah, ya, judul bab, sehingga beliau tidak menyebutkan masalah atau faedah ini. Bima hasala lilat, ya, dengan apa yang beliau cukupkan dengan apa yang terjadi pada Lata. Faidha qila bidzalika, maka jika ada yang menjelaskan semacam itu, falahu wajuhun, maka itu ada sisi benarnya. Jika ada yang mengatakan alasan kenapa di masail, di kandungan bab, tidak ada bahaya ghulu tentang kubur orang-orang yang soleh, maka boleh cukupkan dengan tarjamah judul bab, karena babnya adalah maja'a anal ghulu wa fi qabr salihin yusariha awthanan. Kemudian tambahan keterangan, perempuan jika berada di Madinah kemudian pergi ke Raudhah, dan Raudhah adalah antara rumah Aisyah sampai mimbar Nabi yang ada di Masjid Nabawi untuk sholat di Raudhah, maka kubur tentu dekat dengan Raudhah. Fatakaifu, maka wanita boleh berdiri waktu salim dan mengucapkan salam untuk Nabi, wala mani' fihi, dan itu tidak mengapa. Wal ahsan al-bu'du aniz-ziham, dan yang terbaik adalah menjauh dari desak-desaan, wa mukhalatati rijal, dan bercampur baur dengan laki-laki. Wali Allah, dan supaya tidak orang yang menyaksikannya tidak mengira bahasanya perempuan boleh baginya bermaksud untuk ziarah, sehingga ya kaul insan, seorang itu terjumus dalam hal yang terlarang. Dan taslimul mar'i, doa keselamatan seseorang untuk Nabi SAW, itu akan sampai kepada Nabi haitsu kana, di mana saja dia berada. Ya, berkaitan dengan masalah yang terbaik adalah tidak bercampur baur dengan laki-laki, maka realitanya kalau apa yang ada di Masjid Nabawi saat ini tidak bercampur baur, maka ada jadwal-jadwal khusus di mana di situ menjadi hak perempuan untuk berada di Raudhah, ada jadwalnya. Ya, ada jadwalnya, sehingga tidak ada terjadi apa yang beliau katakan. Kondisi sekarang tidak terjadi apa yang beliau katakan mukhalatatu rijal, campur baur dengan laki-laki itu tidak ada. Ya, maka di sini beliau membolehkan wanita untuk pergi ke Masjid Nabawi, niat pokoknya raudhah. Nah, setelah dia berada di raudhah, maka sekalian, maka ketika maka tidak mengapa taqif wa tusallim. Seandainya dia ketika di posisi di raudhah itu, kemudian dia di dekat dengan rumah Aisyah, kemudian dia berhenti sesaat dan mengucapkan salam untuk Nabi. Dengan demikian telah selesai bab ini. Maka berkaitan dengan pembahasan tentang ziarah kubur untuk perempuan, maka jika kita lihat jawaban yang diberikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin untuk dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya ziarah kubur, maka kita lihat jawaban-jawabannya adalah jawaban-jawaban yang sebenarnya tidak memuaskan. Misalnya, kan ada tiga hadisnya. Ada yang pertama adalah hadis tentang perempuan yang menangis di makam. Maka dia memberikan jawaban dengan mengatakan bahwasanya perempuan ini tidak bermaksud ziarah kubur, namun dia tidak bisa mengontrol dirinya. Akhirnya apa? Ziarah kubur kan? Dia tidak bisa mengontrol dirinya karena demikian sedih kehilangan kemudian anaknya, maka dia pergi karena itu, bukan karena ziarah kubur. Tapi ziarah kubur kan, realitanya apa yang terjadi, ziarah kubur atau tidak? Ya ziarah kubur kan. Maka jawaban yang beliau sampaikan tadi adalah jawaban yang tidak mukene, bukan jawaban yang memuaskan. Beliau mengatakan ini bukan ziarah kubur, namun ini adalah orang yang wanita yang tidak kuat, tidak sabar dengan musibah yang menimpanya, akhirnya kemudian dia keluar untuk karena tidak sabar tersebut. Namun dengan dia keluar dari rumahnya, apa yang terjadi? Ziarah kubur kan? Maka tentu jawaban yang beliau sampaikan dengan mengatakan ini bukan ziarah kubur, namun ini adalah problem kejiwaan, problem psikologis. Tidak sabar karena musibah yang terjadi, dan ini bukan ziarah kubur, adalah satu hal yang menafikan realita, padahal realitanya ziarah kubur. Dan beliau mengatakan fal hadis laisa sharihan bi annaha kharajat li ziarah, maka hadis ini tidaklah tegas menunjukkan bahwa perempuan itu keluar untuk ziarah kubur. Padahal tegas menunjukkan kalau dia ziarah kubur, wong dia sudah berada di kubur dan dia menangis di kubur tersebut. Maka di sini terdapat pelajaran bahasanya yang namanya sharih dan tidak sharih itu relatif. Sharih dan tidak sharih itu relatif. Sebagian orang boleh saja menyimpulkan, beliau menyimpulkan bahasanya ini tidak sharih kalau perempuan itu ziarah kubur. Sudut pandang yang lain mengatakan ini sharih kok. Ini gamblang sekali menunjukkan bahasanya perempuan ini ziarah kubur. Maka sorry dan tidak sorry itu satu hal yang boleh jadi debatable dan satu hal yang boleh jadi relatif, tergantung sudut pandang orangnya masing-masing. Yang satu mengatakan ini sorry, ini tegas dalil menunjukkan gini. Yang lain mengatakan tidak tegas kok. Ya, kemudian berkaitan dengan hadis Nabi mengajari Aisyah doa ziarah kubur, maka beliau tidak terima hadis ini dengan mengatakan ada ihtimal yang kedua. Jadi mungkinkan kalau Aisyah itu madza aqul, apa yang perlu aku katakan? Jelas kalau melihat dari konteks awalnya, kalau cuma redaksinya madza aqul dan konteks awalnya adalah Nabi ziarah ke Burbaki dan seterusnya, ya, kemudian Nabi mengajari Aisyah doa ziarah kubur, maka madza aqul maknanya adalah berdasarkan siyak sawabiq, kalimat-kalimat sebelumnya, maka ini menunjukkan bahasa madza aqul apa yang akan aku katakan jika aku ziarah kubur? Ya, sehingga karena beliau kemudian memunculkan ihtimal yang lain, maka jadinya dengan alasan adanya ihtimal, bahasanya Aisyah yang dia dimaksudkan oleh Aisyah adalah bacaan apa yang aku katakan ketika secara kebetulan dan tidak sengaja lewat di satu jalan sampingnya kubur. Maka Nabi ajarkan, oh bacalah begini, begini, begini. Maka beliau memunculkan ihtimal yang lain untuk mengatakan itu tidak sharih. Sehingga kemudian semuanya mau dibawa bahasanya ini tidak sharih, maka kemudian tidak perlu dipertentangkan karena ini tidak sharih, maka tentu yang dimenangkan hadis yang sharih, yang berisi laknat Nabi untuk wanita yang ziarah kubur. Ya, padahal kalau kita lihat rentetannya secara utuh, maka ini maknanya adalah apa yang akan aku lakukan jika aku ziarah kubur. Kemudian Nabi mengajarinya. Dan Nabi tidak mengatakan kepada Aisyah, kamu enggak perlu belajar. Karena enggak boleh ziarah kubur bagi perempuan. Kota ajari juga enggak ada gunanya karena enggak bisa dipraktekan dan haram untuk mempraktekannya. Nabi tidak mengatakan demikian ketika Aisyah mengatakan hal ini. Mada akul. Dan Nabi tidak boleh menunda-nunda penjelasan jika itu satu hal yang dibutuhkan. Aisyah perlu dipahamkan kalau dia boleh, tidak boleh ziarah kubur. Nah, boleh jadi karena pemahaman Aisyah madza aqul menunjukkan bahasanya bolehnya ziarah kubur bagi perempuan, maka kemudian beliau praktek dengan menziarahi makam saudaranya Muhammad ibn Abi Bakar. Yang ini kemudian nampak aneh bagi seorang tabi'in Ibnu Abi Mulaikah. Kemudian terjadilah dialog. Ya, dialognya, bukankah Nabi melarang ziarah kubur? Kemudian Aisyah mengatakan dulu dilarang, kemudian setelah itu dibolehkan. Maka hal ini menunjukkan bahasanya Aisyah menangkap bahasanya fazuruha itu mencakup perempuan dalam pemahaman Aisyah. Nah, berkaitan dengan jawaban yang beliau sampaikan, ya, beliau mengatakan bahasanya kalau jawaban yang beliau sampaikan ini di sini tidak berkaitan dengan masalah bolehnya perempuan ziarah kubur, namun berkaitan dengan apakah mansukh. Laknat untuk wanita yang ziarah kubur itu mansukh ataukah tidak. Maka beliau mengatakan berdalil dengan kisah dialog antara Ibnu Abi Mulaikah dengan Aisyah untuk mengatakan mansukhnya ziarah kubur untuk laknat untuk ziarah kubur tidak tepat. Karena dialog yang terjadi adalah membahas tentang masalah larangan untuk larangan ziarah kubur. Kemudian kata Aisyah hal tersebut dulu dilarang, kemudian setelah itu dibolehkan. Namun yang patut dicermati, sehingga ini dalil yang menunjukkan bahasanya Aisyah berpahaman ziarah kubur untuk perempuan boleh, terlepas dari enggak pas kalau untuk mengatakan mansukhnya laknat untuk wanita yang melakukan ziarah kubur. Namun yang jelas Ibnu Aisyah berpandangan kalau itu boleh bagi wanita untuk ziarah kubur. Kemudian beliau kuatkan dengan bahasanya maksud dari ziarah kubur Ibunda Aisyah ziarah kubur di kubur saudaranya itu adalah lita dua lahu, untuk mendoakan, bukan untuk ziarah kubur. Nah, ini juga repot juga ini ya. Beliau itu keluar lita da'wa lahu, untuk mendoakan saudaranya, bukan karena untuk ziarah kubur. Lah ya, ya kan yang terjadi ziarah kubur kan. Dan kalau untuk doa kita katakan, bukankah di rumah juga doa untuk orang yang telah meninggal dunia di rumah sama saja. Kalau memang tujuannya untuk mendoakan. Kemudian komentar yang lain dari Syekh Ibnu Utsaimin adalah ini adalah pendapat pribadi dan bertentangan dengan nas, ya, maka tidaklah kita anggap pendapat pribadi seorang sahabat ketika bertentangan dengan nas. Itu catatan-catatan yang bisa kita komentari untuk penjelasan Syaikh Ibnu Taimiyah dalam masalah ini. Kita lihat semua jawabannya tidak lepas layak lumin dof, tidak lepas dari kelemahan. Dan kalau kita lihat tentang hadis Zairatul Kubur, Rasulullah melaknat Zairatul Kubur. Kalau dicatatkan kaki yang dicetakan Saudi, kemarin telah kita bacakan. Kalau di sini cuma disebutkan ulama-ulama yang menyebutkan hadis ini. Kalau dari Ahlu Sunan, maka ada Abu Dawud, kemudian Nasa'i, dan Tirmidzi mengatakan waqala hadisun hasan, dan Ibnu Majah. Maka empat kitab sunan semuanya meriwayatkan hadis ini. Nah, namun hadis ini dinilai dhaif oleh Al-Albani sebagaimana dikutip di mana, coba saya bacakan yang cetakan Mesir, mana 255. Ya, kalau dicetakan Mesir, dicetakan apa? Darul Akidah, ditegaskan sanadnya dhaif jiddan, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, kemudian kulluhum semuanya dari jalur Abu Saleh dari Ibnu Abbas bi dengan redaksi di atas. Ya, yang bermasalah adalah seorang perawi bernama Abu Saleh. Yang Abu Saleh ini adalah nama aslinya adalah Badam Maula Ummu Hani, dan dia adalah seorang perawi yang dhaifun jiddan. Ya, maka karena ada Abu Saleh Badam Maula Ummu Hani. Sedangkan yang disahihkan oleh Al-Albani adalah Zawaratil Kubur. Zawaratil Kubur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat Zawaratil Kubur. Namun berkaitan dengan Zawaratil Kubur, tadi ada jawaban yang telah diberikan oleh Syaikh Ibnu Taimin. Bahasanya Zawarat di situ memang bentuk mubalaghah, namun mubalaghahnya tadaifnya adalah kasratul fa'ilin, bukan kasratul fi'li, banyaknya pelaku dan bukan banyaknya perbuatan. Ada jawaban yang lain tentang Zawaratil Kubur untuk ulama yang mengharamkan ziarah kubur untuk perempuan secara mutlak. Bisa dilihat di bukunya Syaikh Bakar Abu Zaid. Kalau beliau memberikan dua jawaban untuk Zawaratil Kubur, hadis Zawaratil Kubur, kalau Syaikh Bakar Abu Zaid di bukunya menyampaikan dua jawaban. Jawaban yang pertama, beliau mengatakan yang benar cara bacanya bukan Zawaratil Kubur namun Zuwaratil Kubur, pakai dhamma dan bukan pakai fathah, bukan Zawarat namun Zuwarat. Dan kalau Zuwarat tidak menunjukkan tad'if, tidak menunjukkan makna mubalaghah. Kalau Zuwaratil Kubur la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zuwaratil Kubur, maka zuwarat bimakna zairat. Ya, di antara ulama yang menjelaskan kalau membacanya adalah zuwarat, di sini di bukunya Syaikh Bakar Abu Zaid, ini adalah penjelasan Jaluddin Al-Mahalli di Syarhul Minhad, kemudian Suyuti, kemudian disetujui oleh Sindi dan Al-Munawi. Beliau-beliau mengatakan ada ir alal al-sinah yang berputar di lisan para ulama, dumu zai min zuwarat, adalah zaknya di dhamma sehingga bacanya zuwarat. Kemudian kalau jawaban yang kedua, seandainya bacanya Zawaratil Kubur yang menunjukkan mubalaghah, maka zawarat di sini bukan makna mubalaghah, namun ala nasbi, menunjukkan nisbah saja. Contoh contoh bentuk wazan fa'al yang maknanya bukan mubalaghah adalah firman Allah, wa ma rabbuka bidhallamin lil abid, dan Rabbmu tidaklah dhallamin lil abid, itu bukan maknanya, dan Allah dan Rabbmu bukanlah zat yang sangat zalim dengan hambanya, namun cuma sedikit zalim saja, bukan. Namun dhallam di sini maknanya zalim. Maka fa'al maknanya fa'il, maka namanya wazan fa'al untuk nisbah, bukan untuk mubalaghah. Wa ma rabbuka bidh-dhallami lil 'abid, itu dhallam maknanya zalim, dan tidaklah Rabbmu itu zalim sedikit pun kepada hamba-hambanya. Sehingga kalau pakai dianggap bahasanya zawarat itu maknanya adalah semisal dengan dhullam, sehingga zawaratil kubur maknanya zawatu ziaratil kubur, artinya adalah orang yang wanita yang melakukan ziarah kubur, ala anasirah lin nasab. Sehingga zawarat di sini cuma menunjukkan nisbah dan tidak menunjukkan mubalaghah. Fattafaqat riwayatani, maka dua riwayat, dua cara baca antara yang mengatakan zuwarat dan mengatakan zawarat, ini dua cara baca, ini semuanya kata beliau ittafaqat, sepakat alaman innisa min ziyaratil kubur mutlaqan, melarang perempuan untuk ziarah kubur secara mutlak. Dan tadi kita sampaikan ketika kita baca qaul mufid, tadi kita sampaikan kalau Syaikh Ibnu Utsaimin tidak mengakui adanya pendapat yang membedakan antara sering dan tidak sering, yang terlarang kalau sering dan tidak terlarang jika tidak sering. Maka pendapat ini dikomentari oleh Syaikh Bakar Abu Zaid. Setelah beliau membawakan adanya tiga pendapat ulama tentang ziarah kubur untuk perempuan, yaitu makruh, kemudian mubah, kemudian haram. Makruh, mubah, dan haram. Maka beliau mengatakan, idza hasala ma dzukira min bayani madzahibil ulama fi hadzal mas'alah, jika telah kita jelaskan bahasanya ada tiga pendapat ulama dalam masalah ini, maka beliau katakan, faqad dhahaba ba'du ahli zamanina, maka telah maka salah satu orang di zaman ini dahaba berpendapat ila jawazi ziyaratin linisa lil kubur malam tatakarrar, itu yang beliau maksudkan adalah Al-Albani di Ahkamul Janais. Beliau mengatakan faqad dhahaba ba'du ahli zamanina, maka salah satu orang di zaman kita ini, itu maksudnya Al-Albani di Ahkamul Janais, berpendapat bolehnya ziarah kubur untuk perempuan malam tatakarrar selama tidak banyak berulang, muhtajjan, beralasan dengan riwayat la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawaratil kubur ala annaha lil mubalaghah, dengan anggapan kalau itu maknanya mubalaghah, mudhaifan, dan mendhaifkan riwayat la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur taqlidan liman fahima dzalika qablahu. Dan bedakan antara sering dan tidak sering, taklidan adalah karena mengikuti liman fahima dalika, pada ulama yang memahami semacam itu, kebelahu sebelum beliau, min ghairi tahqiqin, tanpa ada penelitian yang mendalam. Nah, kata Sebakar Abu Zaid, wa wa khilafun la yu'taddu bihi id laisa lahu haddun min nadhar, Dan ini adalah khilaf pendapat yang layuk tadubihi, tidak teranggap adanya, ya, adanya dianggap tidak ada. Itlai salau hadun min nadar, karena beliau anggap ini adalah pendapat yang tidak memiliki basic dan tidak memiliki landasan yang kuat untuk jadi acuan pendapat tadi. Ya, maka beliau mengatakan ba'du ahli zamanina, namun di kalimat yang terakhir beliau mengatakan liman fahima dzalika qablahu. Maka hal ini menunjukkan bahasanya itu bukan pendapat yang ini betul-betul baru, yang tidak ada pendahulunya. Kalau tidak salah, kalau Al-Albani menyebutkan di antara pendahulu beliau dalam masalah ini adalah penulis tafsir Qurtubi, Abu Abdillah Al-Qurtubi, di tafsirnya juga berpendapat bahwasanya dibedakan antara yang banyak banyak ziarah kubur dan banyak melakukan ziarah kubur dan yang tidak banyak melakukan ziarah kubur. Demikian juga namun ini ihtimal dari perkataan Jalaluddin Al-Mahalli. Beliau tapi mengatakan dengan qil wa qil zuwarat lil mubalaghah, dan ada yang mengatakan bahasanya zuwarat itu maknanya lil mubalaghah fala yaqtadi wuku al-la'ni ala wuku izzarah illa nadiran, maka tidak ada laknat untuk orang yang melakukan ziarah kubur illa nadiran, kecuali yang langka-langka. Maka tidak ada laknat untuk orang yang melakukan ziarah kuburnya cuma nadir, cuma jarang-jarang. Maka ada maka di antara, di samping penulis tafsir Qurtubi, demikian juga bisa kita katakan Jalaluddin Al-Mahalli. Namun dengan mengatakan qil, beliau menunjukkan adanya dimungkinkan untuk dimaknai dengan dibedakan antara yang banyak ziarah kubur dan yang tidak. Ya, kesimpulannya maka lafadz yang disepakati adalah la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawaratil kubur dalam satu bacaan zuwaratil kubur. Ini lafadz ya, hadis yang disepakati. Ya, bisa kita katakan kurang lebih demikian. Namun nanti kemudian ada perbedaan pemahaman untuk makna zawaratil kubur atau zuwaratil kubur. Itu lil mubalaghah atau tidak. Namun jika kita lihat bahasanya hadis-hadis yang menunjukkan adanya adanya bolehnya ziarah kubur adalah alasan dalil-dalil yang cukup kuat, kecuali hadis perempuan yang menangis untuk jadi dalil bolehnya ziarah kubur kurang kuat. Bukan disanggah dengan sebagaimana sanggahan yang disampaikan oleh Ibnu Taimin, namun sanggahan yang dibawakan oleh Ibnu Taimiyah. Kalau Ibnu Taimiyah yang mengharamkan ziarah kubur berkaitan dengan hadis perempuan yang menangis, beliau mengatakan ini bukan dalil bolehnya ziarah kubur, bahkan ini dalil terlarangnya ziarah kubur. Kenapa? Karena Nabi menegurnya. Nabi melarangnya dengan Nabi mengatakan ittaqillaha. Nah, ittaqillaha itu tidak boleh ziarah kubur artinya. Ittaqillaha wasbiri. Ya, maka ittaqillaha tidak ditujukan pada menangisnya atau ditujukan pada dua-duanya, ziarah kuburnya dan menangisnya. Ya, maka kalau kita terima penjelasan ini, ya anggap saja maka ini kurang kuat. Namun Mbak Aisyah, wahai Nabi, apa yang aku tanya aku perlu baca. Kemudian demikian juga perbuatan Ibunda Aisyah sendiri. Ya, maka ini adalah alasan yang kuat menunjukkan adanya ziarah kubur untuk perempuan itu satu hal yang boleh. Kalau kita terima bahasanya ada hadis yang menunjukkan bolehnya, ada dalil yang menunjukkan bolehnya perempuan ziarah kubur, sedangkan ada hadis zawaratil kubur, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawaratil kubur, maka dua hadis ini tidaklah sulit untuk dikompromikan. Sulit untuk mengkompromikan antara hadis la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawaratul kubur dengan beberapa hadis yang menunjukkan bolehnya perempuan atau dalil yang menunjukkan bolehnya perempuan ziarah kubur, sulit untuk dikompromikan kecuali kita katakan bahasanya zawaratul kubur lil mubalaghah. Kalau kita tidak mengambil makna lil mubalaghah, maka nanti komprominya sulit. Jawaban untuk hadis Aisyah dan sebagainya terlalu memaksakan diri, terlalu takalluf. Kalau zawaratul kubur tidak untuk mubalaghah, di sini takalluf. Jamaknya tidak bagus, jamaknya sangat tidak nyaman. Kalau itu dipaksakan, bukan lil mubalaghah, zawaratul kubur bukan untuk mubalaghah, nanti untuk nisbah misalnya. Maka nanti jamak dengan dalil yang lainnya takalluf. Dan ini jamak yang takalluf itu menunjukkan kalau jamaknya bermasalah. Jamaknya komprominya bermasalah. Karena itu maka wallahu a'lam bahasanya jamak yang tidak kalau kita mengaku di satu sisi ada dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya wanita ziarah kubur dan kita jumpai kenyataan ada hadis la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawaratul kubur, maka jamak yang paling nyaman adalah itu lil mubalaghah sebagaimana dikatakan oleh penulis tafsir Qurtubi, demikian juga dikatakan oleh Jalaluddin Al-Mahalli wallahu a'lam. Ya, demikian yang kita bahas dan kita baca kesempatan malam hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa rutawana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.